Konsultasi Syariah. Jika bertaubat, dosa berubah menjadi pahala? Pertanyaan. Bagaimana jika kita melakukan dosa besar, lalu bertaubat, apakah dosa tadi berubah menjadi pahala ataukah sekedar diampuni saja? Dan apakah di hari kiamat nanti, perbuatan dosa yang tadi masih dipertanggungjawabkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dosa yang sudah ditaubati dengan jujur dan memenuhi syarat taubat, maka Allah akan menghapus dosa itu. Tidak lagi menjadi petaka di hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa sepanjang siang dan malam, dan aku mengampuni dosa seluruhnya, maka memohon ampunlah kamu kepadaku, niscaya aku mengampuni dosamu." Hadis riwayat Muslim. Apakah diganti menjadi pahala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan, ayat 70. Ada dua tafsiran ayat di atas terkait kapan terjadi penggantian dosa menjadi kebaikan. Tafsiran pertama, penggantian dosa menjadi kebaikan yang disinggung dalam ayat di atas terjadi di dunia. Artinya, Allah akan ganti dosa yang sudah ditaubati itu dengan taufik, hidayah, dan kemudahan melakukan amal baik. Allah mudahkan dia untuk menjadi soleh setelah dulu dia bergelimang dosa. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan makna ayat ini. Mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Maksudnya adalah orang-orang beriman yang dahulu pernah bergelimang dosa. Setelah mereka bertaubat, Allah jadikan mereka benci terhadap dosa-dosa tersebut, lalu Allah alihkan mereka untuk beramal kebajikan. Dan Allah ganti dosa-dosa yang dulu menjadi amal-amal berpahala. Tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari menukil sebuah riwayat yang menceritakan sebab turunnya ayat ini. Di dalamnya diceritakan bahwa saat Wahsy dan rekan-rekannya berkata, bagaimana bisa kami bertaubat, sementara dulu kami menyembah berhala, membunuh orang-orang beriman, dan menikahi wanita-wanita musyrik? Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian mereka yang dulu menyembah berhala, Allah ganti menjadi menyembah hanya kepada Allah. Mereka yang dulu berperang dalam barisan pasukan kaum musyrikin, Allah ganti menjadi mereka perang bersama kaum muslimin, melawan kaum musyrikin. Yang dulu nikah dengan wanita-wanita musyrik, Allah ganti istri mereka dengan wanita-wanita beriman. Tafsir At-Tabari. Tafsiran kedua, penggantian dosa terjadi di hari kiamat. Maksudnya adalah, dosa-dosa yang sudah ditaubati, nanti di hari perhitungan dan penimbangan amal, akan berubah menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan amal kebaikan. Jadi, misal dulu ada orang pernah mabuk, pernah judi, kemudian dia bertaubat dengan jujur kepada Allah, maka dosa judi, dosa mabuk yang sudah dia taubati tersebut berubah menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di hari kiamat kelak. Namun sekali lagi dengan syarat bertaubat yang sebenarnya memenuhi syarat taubat. Di antara yang berpandangan seperti ini adalah Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau menyatakan, mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Maksudnya adalah, dosa-dosa mereka kelak akan menjadi pahala kebaikan di hari kiamat kelak. Tafsir At-Tabari. Mana pendapat yang kuat? Dari dua pendapat di atas, pendapat yang pertama insya Allah lebih kuat. Ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, selamanya zat keburukan tetaplah keburukan. Tak akan pernah berubah menjadi kebaikan. Tidak mungkin zat dosa berubah menjadi pahala. Karena jika kita katakan demikian, tentu orang-orang yang dulunya kafir, kemudian memeluk Islam, kekafiran dan kesyirikan yang dia lakukan dulu, di hari kiamat akan berubah menjadi zat pahala, berupa iman yang memberatkan timbangan kebaikan. Pemahaman seperti ini, kata Imam Tabari rahimahullah, tidak akan disimpulkan oleh orang-orang yang memiliki dalil atau argumen yang kuat. Tafsir At-Tabari. Yang paling mungkin, perubahan tersebut terjadi pada sifat. Jadi yang dulunya musyrik, Allah ubah menjadi muslim bertauhid. Yang dulunya mudah jatuh dalam dosa, Allah ubah menjadi orang bertakwa, gemar beramal soleh. Kedua, pahala dan dosa adalah balasan atau hasil dari sebuah usaha. sementara hasil tidak akan berubah kecuali karena adanya perubahan pada sebabnya. Hasil berupa pahala merupakan balasan dari sebab amalan baik. Hasil berupa dosa merupakan balasan dari sebab amalan buruk. Karena hakikat pahala dan dosa adalah hasil dari sebuah sebab, yaitu amal baik atau buruk. Hasil itu berubah karena sebabnya juga berubah. Sehingga, makna keburukan atau dosa diubah menjadi kebaikan atau pahala adalah berawal dari perubahan pada sebabnya. Jika dipahami bahwa zat dosa berubah menjadi zat pahala begitu saja, maka kita telah mengabaikan pengaruh sebab. Padahal sudah menjadi sunnatullah di alam ini bahwa adanya musabab atau hasil adalah karena dampak dari sebab. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan, seorang yang tidak pernah terbetik keinginan melakukan dosa tidak dikatakan telah meninggalkan dosa sehingga berhak mendapatkan pahala meninggalkan dosa. Seorang yang tidak pernah terbesit sedikit pun keinginan untuk berzina, maka tidak otomatis mendapat pahala meninggalkan dosa zina. Karena tidak adanya usaha meninggalkan dosa atau perjuangan melawan hawa nafsu. Jika tidak dikatakan demikian, tentu semua orang otomatis meraup banyak pahala karena meninggalkan dosa-dosa. Mengapa demikian? Karena tidak ada sebabnya, yaitu upaya melawan hawa nafsu. Lantas apa gerangan sebab yang mempengaruhi berubahnya keburukan menjadi kebaikan? Yaitu taubat itu sendiri. Demikian pula penyesalan, tekad, dan rasa takutnya kepada murka Allah. Dari sinilah sumber perubahan keburukan menjadi kebaikan. Taubat adalah sebab penghapus dosa. Bersamaan dengan itu, taubat itu sendiri juga bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan, taubat telah menghapus dampak-dampak dosa. Di balik taubat itu ada penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi dosa. Itulah kebaikan yang telah mengubah keburukan dosa yang dulu dilakukan menjadi kebaikan. Tariqul Hijratain. Demikian, wallahu a'lam bissawab.